Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi ajma'in sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Acara kita ini namanya Subuh Mubarak. Subuh sudah jelas Allah bersumpah demi 6 waktu, salah satunya demi waktu subuh. Sebelum subuh, wal fajri walayalin ashri, demi waktu fajar. Setelah itu baru masuk waktu subuh, was subhi idza tanaffas, demi waktu subuh. Yang ketiga, wadduha, demi waktu duha, matahari naik. Yang keempat, wan nahari idza tajalla, demi waktu siang. Yang kelima, wal asr, demi waktu asar. Yang keenam, wal laili idza yaghsha. Jadi subuh jelas. Mubarak diambil dari 3 huruf, barakah. Kalau kita punya tanah, lalu onta datang, onta tiba-tiba turun di tanah itu, maka disebut dengan barakah. Onta turun. Kambing dengan sapi tidak. Kenapa onta? Onta itu tidak ada yang tidak bermanfaat. Bulunya dicukur, dipintal jadi benang, dijadikan jaket musim dingin. Lalu kemudian susu onta, kita tahu bagaimana manfaatnya, tanya dokter-dokter tentang khasiatnya. Lalu kemudian daging onta. Lalu kemudian onta binatang yang paling kuat bertahan di tengah gurun pasir yang panas luar biasa. 8 hari 8 malam Nabi dari Makkah menuju Al-Madinah Al-Munawwarah naik onta. Paling tahan tidak minum, bisa menahan air di lehernya yang panjang. Makanya Allah menyebut dalam Al-Quran, afala yanzuruna ilal ibili kayfa khuliqat. Mengapa mereka tidak melihat onta bagaimana diciptakan? Maaf, sampai air kencingnya. Hadis tentang air kencing onta sahih, tapi cara teknis penggunaan pemakaiannya, jangan bayangkan diminum seperti kita minum air putih ini, tapi susu kambing, susu onta, lalu diteteskan beberapa tetes. Maka sudah diteliti juga oleh karangan medis. Maka barokah artinya onta yang turun di tanah mendapatkan kebaikan-kebaikan. Disebut dengan subuh mubarak, subuh yang penuh dengan keberkahan. Berkah artinya baik. Sebagaimana turunnya onta di tanah kita, begitulah kita mendapatkan kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan pertemuan kita subuh ini juga mendatangkan kebaikan-kebaikan insyaallah. Ini disosialisasikan ke masjid-masjid lain buat acaranya Subuh Mubarak. Yang rutin saya dulu mengisi Subuh Mubarak di Masjid Ustadz Maghfirah di Komplek Perumahan Geria Undri, Jalan Garuda Sakti. Subuh Mubarak, jamaahnya ramai sekali karena disediakan sarapan gratis. Dan ini subuh ini juga saya dengar begitu, ada sarapan bersama di rumah masing-masing. Lalu kemudian yang saya hormati Datuk Sri, lalu kemudian Datuk Siti Amanah, lalu kemudian Sekretaris MUI Provinsi, lalu kemudian Bapak Kapolda, lalu kemudian Bapak Danrem atau yang mewakili, Bapak dan Lanut, Bapak dan Lanal. Yang disebut nama itu anak kecil, kalau orang besar disebut gelar. Dalam adat istiadat Melayu begitu, kalau orang itu sudah besar tak lagi disebut namanya, tapi disebut gelar. Sedangkan anak kecil disebut nama. Maka Allah tak pernah menyebut ya Muhammad, tak pernah. Apa kata Allah dalam Quran? Ya ayyuhan nabi, karena gelar dia nabi. Ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik. Ya ayyuhan nabi, yujahidil kufar. Begitulah. Makanya disebut dalam pidato-pidato kita, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Karena yang disebut nama itu anak kecil. Jadi kalau ada manggil saya Ustaz Somad, itu anak kecil. Makanya dipanggil yang terhormat Datuk Sri, yang terhormat Datuk Setia Amanah, yang terhormat Bapak Kapolda. Tak lagi bisa disebut, yang kecil tak disebut nama, yang besar tak dihimbau gelar. Di bumi Minangkabau gitu juga. Yang gadang indak disabui gala, nan ketek indak disabui namo. Di Kampar gitu ya, nang godang indak disabui galau, nan ketek indak disabui namo. Jadi kita tahu supaya anak-anak muda ini tahu dia halakam ru'un lam ya'rif qadrahu. Celaka orang yang tak tahu siapa jati dirinya. Jadi setiap saya menyampaikan itu, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, itu bukan basa-basi. Ada dasarnya, menunjukkan kita orang yang berbudi bahasa, kita orang beradat, kita orang yang beretika, bermoral. Nah, jadi tidak sembarang menyebut orang. Makanya kalau ada orang menikah dengan orang Minangkabau, kalau dia bukan orang Minang, dikasih gelar. Berikut ini pemberian gelar. Siapa namanya? Bagindo, Sultan Mudo. Jadi kita mengerti. Begitu juga di bumi kita, bumi lancang kuning, bumi Melayu. Judul Subuh Mubarak sudah. Tentang masalah nama dan gelar sudah. Saya termasuk penceramah yang tak bisa menjelaskan segala sesuatu. Selalu berpedoman pada baleho saja. Apa yang tertulis itu yang saya jelaskan. Lalu kemudian duduk bersama ulama, umara, masyarakat. Dalam Islam dia tidak banyak, dua saja, ulil amri dengan masyarakat. Uli orang, amri urusan, ulil amri orang yang mengurus urusan, bukan yang diurus. Jadi bisa memposisikan diri. Makanya tadi Datuk Sri Datuk Setia Amanah Pak Gubernur menyebutkan bahwa mereka ini mengurus orang banyak. Bapak asisten as-satu mengurus jamaah haji yang akan berangkat ke Batam. Bapak wakil gubernur mengurus masalah pembagian bagi hasil. Bapak gubernur mengurus. Ini sebenarnya penjelasan dari ulil amri. Uli orang, amri mengurus, orang yang mengurus. Karena sekarang banyak dia ulil amri tapi dia diurus. Dia tidak mengurus. Subuh ini, itu makna yang tersirat dari ucapan Pak Gubernur tadi. Beliau ingin menjelaskan pada kita bahwa kami ini mengurus kalian, bukan kalian mengurus kami. Kita memilih mereka supaya mereka mengurus kita, bukan kita mengurus mereka. Yang kita urus itu anak kecil sama panti jompo. Nah, itu baru kita urus. Mereka mengurus urusan, urusan pendapatan daerah, urusan keamanan kita. Bapak Kapolda, Bapak Danrem, Bapak dan Lanut, Bapak dan Lanal, itu mengurus kita daerah masing-masing. Dan mereka punya gelar-gelar itu karena mereka bisa cakap mengurus. Idza musidal amru ila ghairi ahlihi, kalau diserahkan kepada yang bukan ahlinya, fantazir sa'an, tunggulah kehancuran. Waktu saya diundang oleh Kasal, Kepala Staf Angkatan Laut di Belawan, rupanya beliau dapat gelar waktu ke Sumatera Barat, namanya Datuk Panjago Lawi. Betul, dia yang menjaga laut tuh kan. Kalau itu udah habis lah ikan-ikan kita. Nah, jadi itu ada gelarnya, ada namanya, dan ada sekaligus ulil amri. Dia mengurus, mengurus urusan dia. Masalah urusan laut saya yang ngurus. Jangan sampai ikan kita diambil orang. Jangan sampai ada kapal asing masuk. Kalau masuk, tenggelamkan. Jangan sampai ada narkoba masuk dari luar ke tempat kita. Jangan sampai lewat pelabuhan-pelabuhan tikus. Karena kita orang semenanjung, kepulauan, kita amat sangat rentan dengan itu. Banyak sekali, kita banyak daerah terluar. Di antaranya setelah Dumai, Rupat. Rupat itu langsung ke Malaysia, ke Singapura. Cijori, Singapura, Johor, Riau. Adapun yang di darat, ini mengurus bagian darat. Bapak dari kepolisian mengurus lalu lintas, jalan raya, keamanan, ketertiban kita. Ini maka mereka disebut dengan ulil amri. Dua saja, ulil amri masyarakat. Tapi kemudian ketika sampai ke bumi Melayu, berubah menjadi tiga. Yang pertama tokoh adat, yang kedua tokoh agama, yang ketiga pemerintah. Di bumi Minangkabau itu yang disebut dengan tigo sung tungku sajarangan. Tungku, sekarang baik payah kita menjelaskan tungku. Saya kalau menjelaskan tungku ke anak kemanakan saya payah, karena masaknya pakai kompor gas. Dulu kuali itu tungkunya tiga, satu, dua, tiga. Yang pertama pengulu, yang kedua nenek mama, yang ketiga ulama. Tiga itu mesti sejalan. Itu adalah win-win solution. Karena ketika ulama dulu datang dari Timur Tengah ke tempat kita, mereka tidak ingin datuk-datuk, tokoh agak, tokoh adat kehilangan peran di tengah masyarakat. Sesuai dengan hadis Nabi SAW, ketika Nabi sampai ke Makkah, Nabi tidak mengatakan aku yang berkuasa, kalian semua. Tidak, apa kata Nabi? Man dakhala baita Abi Sufyan fahuwa amin. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, aman, tak diganggu. Saat itu Abu Sufyan diposisikan sebagai tokoh adat karena dia pembesar pemuka Quraisy. Jadi Nabi tidak mentang-mentang, padahal Abu Sufyan itulah dulu yang membawa 1500 pasukan menyerang Nabi ke Madinah. Yang ketika itu Hamzah digunting telinganya, dipotong hidungnya, dibelah jantungnya. Itu Abu Sufyan punya kerja. Tapi ketika Nabi sampai ke Makkah tahun ke-8, apa kata dia? Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, aman, tak diganggu. Spirit itulah yang dibawa oleh ulama ke tempat kita. Maka tokoh ulama tidak menghilangkan tokoh adat. Win-win solution, jalan tengah. Masyarakat kalau mau bertanya tentang masalah adat istiadat kita, tanya. Kalau mau bicara tentang masalah halal, haram, makruh, mubah, sholat, zakat, puasa, haji, tanya. Makanya ketika Syekh Burhanuddin sampai ke Kampar Kiri, pusat peradaban Islam, 1111 abad ke-11, Wali Songo abad ke-14, Raja Malikul Saleh Aceh 1213, 14, lebih tua lagi 12, lebih tua lagi 11, Kampar Kiri, Syekh Burhanuddin. Syekh Burhanuddin membuat dua khalifah, khalifah adat, khalifah syariat. Khalifah syariat ulama, khalifah adat nenek mama. Khalifah adat dengan khalifah syariat duduk bermusyawarah, diangkatlah raja syariat dan raja adat. Itulah dia raja negeri Gunung Sahilan. Nah, jadi itu gunanya kita bertanya-tanya. Ustaz dapat dari mana? Cerita-cerita itulah. Nah, kalau saya jumpa saya tanya, gimana ceritanya sejarahnya Datuk? Oh, begitu. Dan sejarah ini banyak tak tertulis, dari mulut ke mulut. Oleh sebab itu alhamdulillah anak-anak kita penulis-penulis yang luar biasa. Datang 3 orang anak-anak, Ustaz Somad, ini hasil tanya jawab selama Ustaz berceramah, sudah saya bukukan. Ustaz Somad, ini hadis-hadis sudah kami kumpulkan, hadis-hadis pilihan selama Ustaz ceramah. Ustaz Somad, ini ceramah Ustaz ceramah yang bersifat umum, 3 buku, tolong tanda tangani hasil penjualan buku untuk biaya sekolah kang. Saya tanya, 3-3 anak Yogyakarta, 1 pun tak ada anak Riau. Di tengah sawah, nama tempatnya Baitul Kilmah, bait rumah, kilmah. Mereka anak-anak korban konflik suku Madura dan suku Dayak. Lalu kemudian dalang salah seorang alumni Al-Azhar namanya Ustaz Agung Irawan ditarik ke Yogyakarta. Malam berjualan bakso, siang kuliah. Di sela-sela waktu kosong didengarnya ceramah, ditulis. Menetes air mata saya menandatangani, juallah nak untuk biaya sekolah kalian. Alhamdulillah, mahasiswa kita, jamaah kita mungkin tak sempat karena banyak seminar dan kita malu. Kalau tidak dibuat, orang lain yang akan membuat. Dunia persaingan global. Kita tidak bisa coupling-coupling. Ini ustaz kami, ini ustaz dari negeri kami. Kalian tak boleh tulis ceramahnya. Bebas, siapa saja yang mau menulis, siapa yang saja mau berkarya. Nah, lalu kemudian 3 ini. Bagaimana dengan di bumi Melayu? Makanya 3. Saya dianggap mewakili ulama, lalu kemudian Pak Gubernur pengulu, tak mungkin gubernur mewakili pengulu. Pengulu biasa mewakili gubernur, tapi dalam hal ini adalah pemerintahan. Lalu kemudian Datuk Seri sebagai tokoh adat. Berjalan kita sama-sama. Kita ambil satu contoh kasus pembakaran hutan. Tentu Pak Gubernur dengan kekuasaannya, pemerintah. Pemerintah itu dari kata perintah. Orang kalau merintah itu biasanya pakai telunjuk. Selesai kan? Makanya kalau ada nanti orang yang suka menunjuk-nunjuk, nah itu pemerintah. Pemerintah. Jangan bakar hutan. Pemerintah. Lalu kemudian beliau bekerja sama dengan Forkompinda, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Lalu kemudian tokoh adat dari Lam, Ninik Mama, nah mereka dengan petatah petitih. Apa tanda Melayu beradab? Nasinya panas, gulainya sodap. Apa tanda Melayu berbudi? Nah, terserah lah. Dulu kita menengok itu di TVRI Rio Kepri, Datuk Tenas Effendi. Dalam tunjuk ajar Melayu. Tangan menunjuk, mulut mengajar. Anak-anak mesti ditunjuk ajar. Alhamdulillah, terima kasih kita kepada Lam, karena tunjuk ajar itu masuk dalam sekolah-sekolah di Riau. SMP, SMA, perguruan tinggi, ada tunjuk ajar Melayu. Siapapun engkau, datang ke bumi Melayu lancang kuning, engkau adalah Melayu. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Itu yang disebut dengan bersebati, kata Datuk Seri tadi. Bersebati, bersatu, tak dapat lagi dipisahkan. Siapa yang mau memisahkan adat Melayu dengan Islam? Sama seperti permisahan, perpisahan bersebatinya antara putihnya mata dan hitam. Jangan bersebatinya macam telur mata sapi. Itu bisa dipisahkan. Banyak anak-anak makan kuningnya aja, telur putihnya tak dimakan. Ini tidak. Sebati, kalau dipisahkan, maka hilang fungsinya. Nah, Bapak Gubernur dengan kekuasaannya, jangan bakar hutan. Kalau kamu bakar, nanti kamu akan ditangkap Bapak Polisi, Bapak Tentara, dan Rem. Nah, ini semua. Forkompinda, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Kepala Kantor, Kepala Badan, Kanwil. Ini mereka satu geng, satu kelompok. Lalu kemudian tokoh adat. Lalu bagaimana dengan Ustaz? Ustaz pula mencerahkan umat. Khutbah Jumat. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang beriman, jangan kalian nusa alam. Idza waqa'at ala ahadikumul qiyamah, kalau hari kiamat sudah mau mati, kalian sudah mau mati. Wa fi yadihi fasila, di tanganmu ada bibit korma, falyaghrisha, tanamkan. Mengajarkan tentang bagaimana bercocok tanam. Lalu kemudian dibacakan pula hadis tentang ancaman. Man qata'a sidratan, siapa yang memotong sebatang pokok sidir, sawwaballahu ra'sahu finnar, disungkurkan Allah kepalanya ke dalam api neraka. Jadi punishment, hukuman bukan di tangan ustaz. Ustaz tidak menghukum. Ustaz mencerdaskan umat dari bawah lewat ceramah, lewat wirid, lewat kultum, lewat tausiah, lewat tazkirah, lewat pengajian. Sedangkan tokoh adat mengingatkan lagi bahwa kita ini nenek moyang orang Melayu, cinta hutan, cinta negeri. Hutan adalah tempat tinggal kita, dulu kita menjaganya. Lalu kemudian pemerintah dengan kekuasaan bekerja sama kita menjaga. Sampel contoh masalah kasus hutan, karena itu yang paling dekat dengan kita. Banyak juga anak-anak kita sekarang saya tanya, jurusan apa? Jurusan hutan. Apa yang mau kau urus lagi? Hutan tak ada lagi. Nah, lalu kemudian masalah, kita tidak pakai teori, langsung saja kasus. Perusahaan masuk ke Riau. Perusahaan ini perusahaan asing. Di tempat mereka itu pakaian biasa, penjaganya pakai rok pendek. Itu biasa. Karena memang mereka musim panas. Kalau mereka tidak, oh, dia kalau disebut rok pendek berbunyi deh. Bagi mereka itu tidak pantang, tapi kita orang Melayu pantang. Duduk di atas nih, saya kalau ini saya berani duduk di atas nih karena Pak Gubernur duduk, Datuk duduk, maka saya berani. Dulu kita udah ingat dari kecil dulu kalau duduk di atasnya pantang, tak boleh. Ada orang tua kita duduk di atas, tak boleh. Ada adat istiadat kita. Maka perempuan pakai baju kurung, tak boleh sempit, malu. Maka Lam, lembaga adat malu, mengeluarkan amar. Ini kita sebagai bumi lancang kuning, tak boleh Maka kamu perusahaan apa? Kami perusahaan dari negara anu, mau buka rumah makan di Riau. Kamu boleh, tapi pakailah baju panjang. Kamu dari mana? Dari Jepang. Apakailah kimono? Kimono kan panjang. Kamu dari mana? Dari Cina. Cina tuh baju aslinya panjang. Saya taunya waktu masuk ke Taiwan. Sampai di Taiwan tinggal di hotel. Ada saya tengok gambar perempuan pakai baju panjang. Ternyata panjang bajunya. Cuman karena sekarang populasi masyarakatnya banyak, tekstil kurang. Itu maka. Aslinya banyak. Coba tengok film Ratu Ular, Snake Legend. Itu panjang, tinggal pakai jilbab ini. Panjang dan longgar. Nah, jadi aslinya panjang. Orang barat itu pun dulu bajunya panjang-panjang. Nah, jadi lembaga adat Melayu mengingatkan, kita ini orang Melayu, bajunya panjang. Kita ini orang Minangkabau, bajunya panjang. Tengok baju nenek mama, panjang-panjang. Lalu kemudian ustaz menjelaskan dengan ayat-ayat hadis-hadisnya. Ya ayuhan nabi, qul li azwajika, katakan kepada istrimu, wa banatika, anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, perempuan-perempuan yang beriman, yudinina 'alaihinna min jalabibihinna, panjangkanlah jilbab. Leher ditutup, kaki ditutup. Karena dulu orang Arab jahiliyah kainnya panjang tapi leher terbuka, betis terbuka, panjangan ke bawah tertutup. Innal mar'ata, sesungguhnya perempuan, idza balaghatil mahid, kalau sudah sampai usia menstruasi haid, la yasluna an yura minha, tak boleh nampak dari badannya illa hadza, wajah wa hadza, tapak tangan. Jadi jangan melampaui itu. Ustaz dia di tangannya tidak ada punishment, tidak ada hukuman. Dia menyadarkan umatnya saja. Tapi kemudian ada aturan, maka lahirlah adat istiadat mengingatkan sentuh hatinya. Ustaz menyentuh kalbu dengan syariat agama ini dari Allah, dari Rasulullah. Lalu kemudian ada hukuman dalam bentuk perda, peraturan daerah, pergub, peraturan bupati, pergub, peraturan gubernur. Kalau ini berdaya, tiga ini, barulah kita akan menyongsong, menyambut mahaban, ahlan wa sahlan, Riau yang gemilang. Gemilang itu menurut kamus bahasa Melayu artinya tiga. Yang pertama terang. Riau akan terang seperti terangnya Al-Madinah Al-Munawwarah. Bagaimana mau terang kalau pemadaman bergilir? Yang kedua, makna gemilang baik. Baik yang tiga ini, baik lembaga adatnya, baik ulamanya, baik pengulu, dalam hal ini pemerintah Forkompinda, maka masyarakat itu ikut menjadi baik. Ra'iyya ala dini mulukihim, rakyat, kata sosiolog muslim dari Tunisia namanya Abdurrahman Ibn Khaldun, ra'iyya ala dini mulukihim, rakyat ngikut agama penguasa. Agar baik yang tiga ini, rakyat ikut baik. Mudah menjinakkan buaya, asal pawangnya jinak. Jinak apa? Yang susah itu menjinakkan pawang buaya. Lalu menjinakkan buaya itu senang. Nah, lalu kemudian setelah itu barulah kita berjalan. Nah, kalau tiga-tiga ini berjalan, insya Allah, sampel yang saya contohkan perusahaan asing masuk ke bumi lancang kuning dengan masalah penanganan hutan, selesai dengan tiga tungku sejarangan, selesai dengan khalifah adat, khalifah syariat, Raja Melayu, dalam kekinian ulama diikat dengan Majelis Ulama Indonesia, ormas-ormas NU, Muhammadiyah, Perti, Persis, Al-Wasliyah dan lain sebagainya. Lalu kemudian datuk-datuk kita diikat dalam lembaga adat Melayu Riau. Mudah saja. Artinya siapapun yang mau membahas masalah, sosialisasikanlah kepada yang tiga ini. Datang ke LAM, datang ke MUI, datang ke NU Muhammadiyah. Di MUI itu sendiri ada bagian antar ormas. Di dalam MUI itu sendiri. Nah, jadi sudah nampak kotak-kotaknya, tinggal duduk bersama. Sehingga ustaz, ulama, MUI, NU, Muhammadiyah diberdayakan, diminta fatwanya, pendapatnya. Bukan dia datang disuruh membaca doa ketika waktu sudah mau habis. Berikut ini peresmian perusahaan asing yang masuk, pembacaan doa oleh Bapak Ketua MUI. Amin. Bukan, tapi dia ikut diminta pendapatnya. Ada satu kabupaten di Riau ini, saya tak sebut daerahnya. Kalau musyawarah itu diajak yang tiga ini, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, bapak kapolres, bapak dandim, lalu kemudian ketua LAM, ketua majelis ulama Indonesia. Gimana ini ke depan? Bagaimana tentang penertiban baleho-baleho di Pekanbaru? Atau apa namanya yang besar-besar? Banner-banner, belum-belum. Kira-kira iklan HP ini cocok tak menurut adat Melayu? Oh, baru datanglah datuk dengan petatah petitihnya. Apa tanda orang Melayu? Bajunya panjang, orangnya ayu, dan lain-lain. Ah, ini tak cocok ini. Ini dia pakai baju nampak. Ini tak cocok untuk budaya Melayu ni, Pak. Pak Bupati, Pak Gubernur, Pak Wali. Ini tak cocok menurut adat Melayu kita. Ah, ini tak sesuai menurut adat. Ah, bagaimana dengan Pak Ketua MUI? Kalau sudah begitu, kata datuk, kami pun juga merasa tak cocok juga. Barulah keluar perda. Peraturan daerah, peraturan gubernur, peraturan bupati, peraturan wako, semua baleho, iklan HP, iklan TV, iklan oli, jangan lagi pasang yang nampak. Nah, jadi bukan ustaz berceramah di masjid, ceramah ustaz khutbah Jumat. Saya tadi dari rumah melihat ada baleho. Lalu masyarakat mengamuk. Ini mampet, ini namanya saluran mampet. Akibat tidak duduk bersama. Alhamdulillah, kita bisa duduk bersama. Nanti akan ada pertemuan-pertemuan model begini lagi. Judulnya, mau dibawa kemana hubungan ini? Sehingga ustaz-ustaz tidak lagi hanya dibawa musim kampanye ketika mobil mogok, disuruh mendorong. Setelah mobil hidup, dah ustaz. Tapi didengarkan petatah petitih nenek mama, didengarkan pendapatnya. Begitu juga ketika dulu, jam 12 saya ditunggu, selesai acara di UIN. Ustaz, nanti Ustaz kelam. Acara apa? Mau ketemu dengan Pak Kapolda. Loh, kenapa ketemunya di LAM? Kenapa saya tidak dipanggil ke Kapolda? Tidak, nanti menjadi isu Ustaz Somad dipanggil ke Kapolda, diperiksa. Nanti tak baik bunyinya. Jadi bagusnya silaturahim Ustaz Somad sebagai anggota LAM duduk bersama dengan Pak Kapolda di LAM. Oh, duduk bersama. Apa yang mau kita bicarakan? Ini kita mau pilkada. Kalau sudah kita kelahi, menang jadi arang, kalah jadi abu. Bagaimana umat ini ditenangkan? Bagaimana caranya? Namanya kita buat tablik akbar pilkada damai Provinsi Riau. Karena kami sebagai perangkat hukum keamanan, dari Polda, dari Danrem, tak cukup hanya dengan pistol, dengan senjata. Orang harus disentuh hatinya. Maka lembaga adat Melayu dengan petatah petitih adat, ustadz dengan ceramah, duduk bersama. Datang Bawaslu, datang Panwaslu, duduk bersama. Saya tidak mengatakan karena ceramah itu damai. Memang kita orangnya damai, kita memang orangnya tentram. Tapi perlu disentuh manusia ini, akalnya, otaknya, hatinya, jantungnya. Tentu dengan cara yang santun. Dulu orang Melayu kalau mau membuka hutan, dipotong kambing, dipotong kepala kambing, kepala kambing itu diserahkan kepada jin penunggu hutan. Hai, hantu segala hantu, jin segala penjaga tanah, terimalah kepala kambing kami. Tapi mufti kerajaan Siak santun. Dia tidak datang dari Makkah lalu kemudian panggil, hai datuk-datuk, neraka jahanam tempat kalian. Nah, lembut cara dia. Bagaimana cara dia mengatasi memotong kepala kambing di tengah hutan? Mufti Siak, kerajaan Siak Sri Indrapura, dengan cara yang bijak dan bijaksana. Udu'u ila sabili rabbik, ajak orang ke jalan Tuhan bil hikmah, dengan cara yang santun. Datuk Mufti, besok datang ya acara baca doa ke hutan. Kami mau menyemah hutan bagi kepala kambing. Datang dia. Dia tidak mengatakan, aku tak mau datang karena acara ini bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Dia datang. Ketika dia datang, lalu darah itu ditumpahkan ke dalam lubang. Dia diam. Kenapa dia diam? Karena memang darah najis. Darah kalau ditampung, lalu kemudian kental, dipotong-potong, dimasak sama toco Arab. Dulu zaman saya kecil ada jual di pasar, namanya hati leher. Innamal khamru quliman alaikumul maitatu, bangkai, waddamu, darah, darah haram, tak boleh. Ditumpahkanlah darah kambing tadi. Lalu ketika kepala kambing mau dimasukkan ke lubang, di situ baru dia keluarkan. Eh, jangan. Kenapa Tuan Mufti? Sayanglah kepala kambing. Jadi gimana? Bawa ke rumah saya biar saya masak. Oh, tak bisa Datuk Mufti. Ini kalau nanti tidak ini, jin-jin akan mengamuk. Mereka tak mengamuk. Bagaimana cipari tak mengamuk? Kita tahlil berzikir. Afdhalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Tahlil dari tengah hutan. La ilaha illallah. Lari yang Tuhan itu semua. Karena dalam hadis Nabi ketika azan berkumandang, asyhadu an la ilaha illallah. Lari jin-jin. Hadis yang dia pakai. Lalu kemudian kepala kambing tadi dibawa oleh sahibul hajat dimasak. Maka kepala kambing itu di hadapan mufti. Baru saya paham, di mana saya ceramah pasti kepala kambing depan saya. Berikut ini kepada Ustaz Somad, harap memakan kepala kambing. Takut tak diganggu jin? Nah, jinnya sudah pergi. Tapi ada juga Ustaz mengatakan, memang Pak Ustaz mau ganggu jin tuh. Habis saya makan kepala kambing itu tiba-tiba panas di sini. Itu bukan jin tuh mengganggu, darah tinggi naik. Tengok cara santunnya Mufti Siak menyelamatkan umat daripada kemusyrikan. Adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Selamat umat dari kesyirikan. Darah dibuang, bersih. Dan sultan-sultan, jangan lupa, kita menjadi negara kesatuan Republik Indonesia 1946. Karena Siak 1946 ke 2018. Berapa tahun itu ya? Sedangkan kita menjadi kerajaan Melayu yang tiga, ada sultan, ada ulama, ada tokoh adat, selama berapa tahun? 1723. Ingat, anak Melayu mesti satu, mesti ingat. 1723, 1723, 1723. Ingat sampai mati. 1723. Siap 1723 sampai 1946. Masjid Raya Pasar Bawah 1762 Sultan Abdul Jalil. Jadi kita tidak mengagak-agak. Kamu dari mana? Dari Riau. Apa nama kerajaannya? Kerajaan Siak Sri Indrapura. Kapan itu kerajaan? Ya, sekitar berapa ratus tahun lalu lah. 1723. Dari 1723 ke 1946, lebih kurang 200 sekian puluh tahun, kita sudah punya benteng yang kuat untuk membangun peradaban. Tapi kita tidak egois. Ketika Bung Karno mengusir Belanda, kita tidak mengatakan, pergilah usir, kami ngusir sendiri. Nggak. Justru Sultan Syarif Kasim membujuk raja-raja Melayu, Raja Melayu Langkat, Raja Melayu Delhi, Aceh atas, di bawah Aceh Melayu Langkat, di bawah Melayu Langkat Melayu Delhi, Medan, Sumatera Utara, Istana Maimun, Masjid Al-Masun, di bawah itu Melayu Serdang, sekarang jadi Kabupaten Serge namanya, Serdang Bedage, di bawah itu lagi namanya Melayu Asahan, Tanjung Balai Asahan, sudah jadi Kabupaten Asahan dan Kota Tanjung Balai, berbatasan langsung dengan Siak Sri Indrapura. Satu lagi Melayu Lingga, Riau Lingga yang sudah memisahkan diri jadi kepulauan. Kita ini unik, beda dengan yang lain. Yang lain mereka besar tapi pecah. Dulu mereka besar, pecah. Itulah dia Uni Soviet. Uni, Uni artinya persatuan, bukan kakak. Besar, tapi kemudian pecah menjadi kecil-kecil. Sekarang dipimpin oleh Vladimir Putin. Uni Eropa besar, pecah menjadi kecil-kecil. Sedangkan kita tidak, kecil dulu, tapi kemudian sekarang menjadi besar. Mudah-mudahan besarnya kita ini berkualitas. Insyaallah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya mulai tadi pukul 6 lewat 10, sekarang pukul 7 kurang 15, lebih kurang 40 menit saya menyampaikan tentang tiga ini. Pertama, bahwa kita mesti melanjutkan subuh mubarak di masjid-masjid Bapak Ibu. Yang kedua, bahwa kita ini orang beradat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Yang ketiga, susunan masyarakat kita menghadapi apapun namanya ke depan, masalah pilkada damai, masalah pemilihan presiden, wakil presiden, DPD, DPR, masalah kebakaran hutan, masalah perusahaan asing, kita tetap duduk bersama tiga dalam membangun. Insya Allah kalau ini kita laksanakan, maka akan terwujudlah Riau yang gemilang di masa akan datang. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf banyak silap salah. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.